tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Tanpa dia.